فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita kali ini masih berkait dengan yang pertama dan kedua. Ini season ketiga pada kajian tentang dakwah, masih sangat amat berkait. Karena yang pertama sudah kita bahas, barakallahu fikum, bahwasanya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, harus ada keilmuan dan harus ada keikhlasan dan harus ada kesabaran dan akhlak yang baik. Berarti satu poin ini kita jabarkan biiznillahi ta'ala wa inayatih, yaitu masalah keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Lahuddin, hanya untuk Allah lah agama ini. Maka seluruh kehidupan kita, seluruh amal ibadah kita harus didasari tauhid, la ilaha illallah. Harus didasari keikhlasan, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam, qul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka barakallahu fikum, kalau ibadahnya, hidupnya, matinya, berarti dakwah termasuk di dalamnya. Bahkan salah satu yang sangat penting, inna salati wa nusuki wa da'wati, dan dakwahku, amar ma'ruf nahi munkarku, nasihatku, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak ada bagi mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, satu keputusan, maka enggak ada bagi mereka pilihan lain. Min amrihim, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, maka dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana disebutkan dalam sekian banyak kajian-kajian bahwa syurut qabulil amal ada dua. Syarat diterimanya sebuah amalan adalah keikhlasan dan kecocokan dengan sunnah. Al-ikhlas wal-ittiba', sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Fudail bin Iyad dan juga Ibn Mubarak dan lainnya, dan termasuk Ibn Abi Dunya meriwayatkan bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang amalannya paling baik. Apa ukurannya? Apa barometernya dikatakan ahsan? Dua tadi. Kata beliau-beliau tadi, akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlasnya dan yang paling tepatnya. Paling ikhlas diukurnya dengan tauhid, la ilaha illallah, untuk siapa dia kerjakan. Yang kedua, aswabuh, yang paling tepat ukurannya adalah sunnah, dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling murni untuk Allah dan yang paling mengikuti sunnah Rasulullah, maka itulah yang dikatakan ahsanu amala. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau kajian ini kita stop sampai di sini, kita sudah mendapatkan inti dari apa yang kita bahas. Yaitu, mengikhlaskan amal adalah dengan meniatkan untuk Allah wahdahu, sedangkan yang dikatakan aswabuhu adalah mencocoki sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan gak bisa salah satunya. Aswabuhu paling tepat, paling cocok dengan sunnah, tapi gak ikhlas, rudda, ditolak. Demikian pula sebaliknya, ikhlas, niat untuk Allah, tapi yang dikerjakannya bid'ah, muhdatsah, juga tidak diterima, rudda. Dan masing-masingnya ada dalil-dalilnya. Adapun yang berbuat kesyirikan, yang berarti syarat pertama yang hilang, Nabi menyatakan bahwa Allah berfirman, hadis qudsi, ana aghna syuraka an syirki, aku adalah yang paling kaya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i, siapa yang mengamalkan satu amalan yang disertakan bersamanya untuk selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan amalan itu untuk sekutu tadi, aku enggak butuh, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah paling kaya, tidak berhajat pada siapapun. Hadis rawahu Muslim fi sahih. Kalau syarat pertama tidak ada, tertolak, karena Allah mengatakan ana aghna syuraka an syirik. Sebaliknya kalau yang kedua, berarti tidak mencocoki sunnah alias bid'ah, maka Rasulullah SAW menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Atau dalam hadis yang lain, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam agama ini, dalam urusanku ini, kata Nabi, yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kaidah dasarnya sudah jelas, maka tinggal rinciannya. Apa saja kebid'ahan-kebid'ahan? Semua yang menyelisihi sunnah. Maka kalau berdakwah mengajak kepada hizbiyah, berdakwah mengajak pada asabiyah, berdakwah mengajak kepada immiyah, kullu hadhihi muhdatsat. Kalau berdakwah mengajak kepada bid'atut tasyayyu' atau bid'ah jahmiyah atau bid'ah mu'tazilah, maka ini semua barakallahu fikum da'wah ila dhalal yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan hanya ditolak tetapi dalam keadaan diancam dengan ancaman-ancaman azab. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-a'immatul mudhillin, tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan. Mudhillin artinya menyesatkan. Yang ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman rahimahullahu ta'ala, apakah setelah tadinya kejelekan kemudian ada kebaikan ini? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Naam, kata Nabi. Apakah setelah kejelekan tadi ada kebaikan? Ada. Wafihi dakhn, tapi ada kesamaran di dalamnya. Apakah setelah itu akan ada kejelekan lagi? Naam, du'atun ala abwabi jahannam. Du'at ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak kepada pintu neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, ini barakallahu fikum prinsip dasarnya. Bahwasanya dalam berdakwah harus murnikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan harus mencocoki sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka-mereka yang rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keriduannya, yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Hendaklah beramal dengan amalan yang saleh, dan hendaklah jangan menyekutukan dalam ibadah tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disertakan bersama Allah subhanahu wa ta'ala harapan-harapan lain, tujuan-tujuan lain. Jangan berharap dunia, jangan berharap kedudukan, jangan mengharap kehormatan atau mengharap perkara-perkara yang berkait dengan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua syarat tadi. Pertama, amalan saleh, ukurannya adalah sunnah. Kemudian, la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, hendaklah jangan menyertakan bersama Allah niat-niat lain. Yani tauhid, keikhlasan. Juga ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita baca, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, paling bagus amalannya? Ternyata barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama, ay akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlasnya dan paling murninya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sekian ayatnya untuk ikhlas, murni, beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dakwah. Karena dakwah itu tinggi nilainya. Sayang jika terbuang. Sayang jika tertolak pahalanya. Karena yang namanya dakwah barakallahu fikum, tingkatannya, keutamaannya sangat tingginya. Sampai-sampai Allah berfirman, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik ucapannya? Bukan pertanyaan, bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Maknanya enggak ada yang lebih baik. Wa man ahsan, siapa yang lebih baik ucapannya? Enggak ada. Enggak ada yang lebih baik daripada seseorang yang da'a ilallah, yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, sayang kalau dakwah ini kita lakukan hanya untuk keuntungan dunia. Sayang kalau kita lakukan, kita tegakkan dakwah ilallah, ternyata hanya karena riaan, hanya ingin dipuji, hanya ingin disanjung. Nanti yaumul qiyamah, ketika orang-orang membawa amalan-amalan mereka, orang-orang ini membawa amalan dalam keadaan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan pada mereka, idhabu ila man kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu di dunia ingin dipuji oleh mereka. Idhabu ila man kuntum tura'un, hal tajidu minhum jaza'a, apakah kalian mendapati dari mereka pahala? Allah enggak memberikan pahala, tapi silahkan minta pahala dari orang-orang yang kalian dulu di dunia ingin dipuji oleh mereka. Yang kalian dulu di dunia beramal saleh, berdakwah, hanya ingin dipuji oleh mereka, minta dari mereka pahalanya. Ini adalah taubih, dijelekkan, dicemoohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti yaumul qiyamah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Ada lagi ketidakikhlasan, tetapi tersamar. Orang yang melakukannya mengira bahwa dia sedang berjuang fisabilillah. Orang yang melakukannya mengira bahwa dia sedang berdakwah ke dalam Islam, ke dalam agama yang mulia. Ternyata dia mengajak kepada hawa, hawa nafsu. Misi yang dia bawa bukan misi yang ada dalam Quran was sunnah. Misi yang dia bawa adalah misi yang ada di dalam hawa nafsunya. Saya harus begini, saya harus mendapatkan itu. Itu hawa. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang seperti ini, na'udzubillah wa nasallahu salama wal afiyah, orang seperti ini barakallahu fikum, dia merasa sedang berjuang, tetapi ternyata dia sedang memuaskan hawa nafsunya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh para ulama dalam riwayat Muslim, di antaranya Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Rasul kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah induk kitab. Dan ada ayat-ayat lain mutasyabihat yang tersamar maknanya. Fa ammal ladina wa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kata Allah, adapun orang-orang yang fi qulubihim zayg, adapun orang-orang di dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan, ada penyakit. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka akan mencari ayat-ayat yang tersamar maknanya. Bukan mencari yang muhkamat, kemudian mutasyabihat mendukungnya, tapi dibalik. Mencari ayat-ayat mutasyabihat supaya bisa ditakwilkan. Apa kata Allah? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, di sini ada Al-Quran, di sini ada sunnah, di dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan, ada kesesatan, ada hawa nafsu. Kemudian dia cari di Quran apa yang cocok dengan hawa nafsunya, dia cari di hadis apa yang cocok dengan hawa nafsunya, dia ambil. Yang tidak cocok dengan hawa nafsunya dari Quran, mereka takwilkan supaya cocok dengan hatinya. Apa yang tidak cocok dalam hadis-hadis yang sahih, mereka akan seret maknanya kepada makna lain supaya cocok dengan hawa nafsunya. Pertanyaan, apakah orang ini mengikuti Quran dan sunnah atau mengikuti hawa? Qanibidina azakumullah, perhatikan. Seharusnya, kalau mengikuti Quran dan sunnah, maka jiwanya, nafsunya, diri pribadinya harus tunduk dengan apa kata Allah, dengan apa kata Rasul. Saudara orang tadi, yang dijuluki sahibu hawa, atau dijuluki dengan julukan ahlu zaygi wal fitnah. Ahlu zaygi, orang-orang yang menyimpang, yang hatinya ada zaygi. Mereka justru mengikuti hawa nafsu. Mencari Quran itu ayat-ayat kalau cocok. Kalau tidak akan ditakwilkan. Mencari hadis-hadis sahih untuk mencari yang cocok. Kalau tidak, kalau ternyata enggak cocok dengan apa yang ada di pikirannya, di dalam hawa nafsunya, dia akan selewengkan maknanya. Ini berarti bukan pengikut Quran dan sunnah, tetapi mengikuti hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi disebutkan dengan sangat jelas, yaitu kalimat ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Cari fitnah dan cari ta'wilnya. Kalau ayat muhkamat, tidak bisa diseret ke sana kemari. Kalau ayat-ayat yang muhkam, yang maknanya sudah jelas, tidak bisa diseret-seret ke sana kemari. Sehingga yang dicari, ayat-ayat mutasyabihat. Hadis-hadis juga yang mutasyabihat. Kemudian mereka cari fitnah, cari ta'wilnya, dicocokkan dengan hawa. Hal hadzal rajul mukhlas? Pertanyaannya, apa orang seperti ini ikhlas? Tidak. Dia beramal bukan untuk Allah, tetapi untuk misi pribadinya. Dia beramal berdakwah bukan untuk Allah, tetapi untuk memuaskan hawa nafsunya, sehingga berani menambah ayat, mengurangi ayat, menyelewengkan ayat agar cocok dengan hawa nafsunya. Berani memakai hadis yang dhaif, maudhu', palsu, atau hadis sahih yang mereka tarik maknanya ke sana kemari, berani. Kalau sudah berani mengotak-atik ayat Allah dan hadis Rasul, kira-kira untuk mengotak-atik ucapan para ulama, berani apa enggak berani? Lebih berani lagi. Karena ayat saja dia berani seret ke sana kemari. Hadis saja mereka berani menarik ke sana kemari. Apalagi ucapan para ulama, mereka akan gunting-gunting ucapan para ulama. Batrul kalam namanya. Diambil sepotong, ditinggalkan sepotong, sehingga maknanya jadi salah. Diambil sebagian, dibuang sebagian, sehingga maknanya jadi kacau. Ikhwan ibnina azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abi Asim rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah menyebutkan dengan sanadnya, Dzakar al-ahwa al-madmumah. Beliau sebutkan babnya bab tentang hawa nafsu yang tercela. Kemudian beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Sufyan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam berdiri di mimbar ini kemudian berkata, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bi sahibihi wala yabqa minhu mifsalun illa dakhala. Nanti akan muncul kaum-kaum yang dikuasai diri mereka oleh hawa nafsunya, sebagaimana seseorang penderita penyakit rabies menjalar padanya penyakit tersebut, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki. Lafaz berikutnya lebih jelas lagi. Tsumma dzakara riwayah ukhra. Ibnu Abi Asim membawa riwayat lain dari Abi Amir Al-Hauzani, bahwasanya beliau haji bersama Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Fasami'ahu yaqul. Kemudian mendengar beliau berkata radhiyallahu taala anhu, qama fina Rasulullah. Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami pada satu hari. Fadakara ahlul kitab. Kemudian menyebutkan tentang ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani, mereka berpecah menjadi 71 golongan. Dan Nasrani berpecah menjadi 73 golongan. Fil ahwa. Di dalam hadis ini, oleh Ibn Abi Asim, ada kalimat fil ahwa. Dan karena itulah saya membawakan hadis yang ini supaya jelas bahwa berpecahnya mereka karena hawa nafsu. Berpecahnya mereka karena hawa. Kemudian setelah mengatakan bahwa Yahudi berpecah menjadi 71 golongan fil ahwa, Nasrani berpecah menjadi 72 golongan fil ahwa, dan umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Fil ahwa. Ternyata yang memecah belah Yahudi, hawa nafsu. Yang memecah belah Nasrani, hawa nafsu. Dan yang akan memecah umat ini juga hawa nafsu. Ala wa anna hadihil ummah. Ketahuilah bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Kulluha finnar. Semuanya dalam neraka. Illa wahidah. Kecuali satu golongan. Wahiyal jama'ah. Ala. Innahu yakhruju fi ummati qawmun. Hadis ini ada kelanjutannya dalam riwayat Ibn Abi Asim. Yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di dalam Dhilalul Jannah. Takhrij kitab As-Sunnah. Akan muncul satu kaum. Yahwawna hawa. Yang mengekor hawa nafsu. Yatajara bihim dalikal hawa. Menjalar pada mereka hawa nafsu. Seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. la yada' minhu irqan wala mifsalan illa dakhalah. Tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut. Penyakit yang disebut penyakit kalab dalam bahasa Arab disebutkan oleh Ibn al-Athir di dalam kitab Gharibil Hadith, menyebutkan makna kalab. Kata beliau, al-kalab adalah maradun bisababi audil kalbi, penyakit yang disebabkan gigitan anjing. Maka saya terjemahkan rabies. Fayusibuhu shibhul junun, masih kata Ibn al-Athir dalam Gharibil Hadith. Akhirnya orang tadi yang terkena penyakit kalab tertimpa sesuatu seperti orang gila. Tingkah lakunya seperti orang gila. Fala ya'addu ahadan illa kalib, seperti orang gila berjalan ke sana kemari, menyerang sana, menyerang sini, dan menggigit. Menggigit manusia padahal. Dan siapa yang digigit akan ketularan penyakit tersebut. Wa ta'arrada lahu a'radun radi'ah. Kemudian tampak dari penderita rabies ini, penderita kalab ini, gambaran-gambaran yang buruk. Orang yang seperti orang gila tingkah lakunya, dan tidak mau tersentuh air, tidak mau minum air, sampai kemudian mati kehausan. Ini penyakit kalab dalam nihayah fi gharibil hadith oleh Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW di dalam hadith ini mempermisalkan hawa nafsu seperti penyakit rabies. Apa wajh syabahnya? Apa inti persamaannya? Ikhwan ibn a'azakumullah, wajh syabah, sisi persamaannya antara hawa dengan kalab, dengan rabies adalah siapa yang terkena penyakit hawa seperti terkena penyakit rabies, yaitu berjalan tanpa huda, berjalan tanpa bimbingan. Yani kalau kena penyakit rabies, secara zahir orang itu yusbihul junun, seperti orang gila, berjalan tanpa pikiran, bergerak tanpa pikiran, seperti orang gila. Demikian pula sahibu hawa bergerak dalam keadaan tidak dibimbing oleh petunjuk, oleh dalil, oleh hujjah, ayat, hadis. Mereka berani menyeretnya kepada apa yang mereka mau dengan hawanya. Berarti hawa nafsu ini seperti penyakit rabies. Kembali pada kitab, ikhwan ibni na'azukumullah, orang yang sudah dikuasai hawa nafsunya, beramal bukan karena Allah tapi karena hawa, berbuat bukan karena Allah tapi karena hawa, mengajak bukan karena Allah tapi karena hawa, menasehati, menegur, mengingkari bukan karena Allah tetapi karena hawa, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ikhtilafan kathira. Yang akan terjadi adalah perpecahan, pertikaian yang banyak. Sataftariku ummati ala 73 firqah fil ahwa. Berpecahnya karena hawa. Sebab kalau masing-masing mengikuti seleranya sendiri-sendiri, berarti yang ini punya selera, orang yang kedua juga punya selera, yang ketiga juga punya selera, yang berbeda-beda. Ini senang yang keras-keras, hadis yang mengajarkan untuk lembut, ah ini lemah, astagfirullah, hadis dibilang lemah. Maksud saya bukan hadis yang lemah, tapi kalau kita ngalah terus kayak hadis ini, sabar, sabar, sabar, lemah. Kita harus berani, kita harus jihad dan seterusnya. Ternyata jihad melawan penguasa. Apakah mereka berjalan dengan ilmu? La. Apakah mereka berjalan karena Allah? La. Jawabannya, berjalan karena hawa untuk hawa. Terjadilah pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Yang ini sebaliknya, pengennya yang tanpa resiko. yang ini jangan, yang ini jangan, yang ini jangan, yang ini jangan. Loh kok jangan semua? Nanti resiko akan begini, akan begitu. Loh ini hadis sahih. Ya tapi di zaman sekarang tidak relevan. Di zaman sekarang tidak tepat. Akhirnya dibuang sekian banyak ayat, sekian banyak hadis karena tidak mencocoki hawa nafsunya. Sehingga akhirnya dia semedi di gua-gua, di tempat-tempat sepi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya dalam tanda petik berzikir, tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi munkar, tidak ada dakwah, tidak ada jihad. Sesat lagi. Masing-masing dengan selera-seleranya sendiri-sendiri. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, untuk menunjukkan betapa jauhnya orang yang tersesat karena hawa, kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapa yang lebih sesat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Hudan diganti dengan hawa. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kata Allah dalam ayat lain, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa." Jangan taati, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu," orang-orang yang kami lalaikan hatinya, yang kami sudah simpangkan hatinya, "an dzikrina," dari mengingat kami, "wattaba'a hawa," dan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Sehingga barakallahu fikum, dakwah jangan seenaknya. Seenaknya maknanya sesuai selera. Dakwah jangan semaunya. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Tidak bisa. Ada aturannya, ada bimbingannya, dan ada niatnya yang benar. Apa niatnya? Li'la'i kalimatillah. Untuk mengangkat kalimat Allah. La ilaha illallah. Dakwah ilallah. Mengajak kepada Allah. Sudah disebutkan kemarin beberapa ayatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ayat yang tadi barusan kita baca, yang Allah puji setinggi-tingginya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah," juga ilallah. Harus ada niat yang ikhlas untuk Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seenaknya sendiri, semaunya sendiri, kemudian berpikir sendiri, ngelamun di kamarnya, bahkan kadang di kamar mandi. Kayaknya kalau begini akan bagus. Kayaknya kalau begitu. Berpikir, berpikir, berpikir. Jangan. Agama ini sudah baku. Turun sudah lengkap. Dan terakhir Allah turunkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sudah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah lengkap. Tinggal dipelajari, kerjakan. Pelajari, kerjakan. Pelajari, kerjakan. Gak perlu kalian ngarang-ngarang sendiri, berpikir sendiri, gimana ya caranya, mungkin kalau kayak gini lebih bagus, mungkin kalau kayak gitu lebih bagus. Akhirnya mengada-ada. Ikhwan ibn a'azzakumullah, ketika melihat ayat bertentangan dengan pikirannya, "Ah ayat ini kayaknya kurang, mungkin tafsirnya bukan begini." Ayat yang disalahkan, dianggap tidak begini. Ada seorang khawarij di daerah saya, datang ke satu toko. Kebetulan tokonya qadarullah, tokonya kita ahlu sunnah. Tiba-tiba tanpa diajak bicara, berbicara. "Menurut saya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, maka ini kafir, pemerintah ini semua kafir, halal darahnya," dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirin," itu yang kamu baca tadi. Tapi ada ayat yang menyatakan, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Ada pula ayat yang menyatakan, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun." Ada tiga, kafir, zalim, fasik. Berarti bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Iya ya. Allahnya enggak tegas katanya. Sungguh demi Allah, beraninya mengatakan Allah tidak tegas. Kenapa enggak tegas? Kadang mengatakan fasik, kadang mengatakan zalim, kadang mengatakan kafir. Iya ya, Allahnya enggak tegas mengatakan begitu. Saking ekstrimnya. Mencerca, menyalahkan bahwa ayat dikatakan enggak tegas. Kalau kafir ya kafir, bukan fasik, bukan zalim. Ini barakallahu fikum, itu pun lepas dari tafsir yang benar. Kalau kita lihat tafsir yang benar, kafirnya pun bukan kafir keluar dari Islam. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat-ayat ini adalah kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, wa zulmun duna zulmin. Kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam, kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam, dan kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Apakah ada kefasikan yang mengeluarkan dari Islam? Ada. Allah sebut iblis yang ketika disuruh oleh Allah untuk menghormati Adam dengan sujud penghormatan, menolak. Kata Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin, fafasaqa. Apa makna fasaqa? Fasik. Fafasaqa an amri rabbi, dia keluar dari perintah Rabbnya. Fasik di sini maknanya keluar dari Islam. Zalim juga demikian. Inna syirka la zulmun azim. Maka ada kezaliman yang merupakan kesyirikan akbar yang mengeluarkan dari Islam, ada. Tetapi dalam ayat-ayat tadi barakallahu fikum berbicara tentang kefasikan yang bukan kefasikan yang mengeluarkan dari Islam. Demikian pula kezaliman dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Bahwa sampai-sampai ada sahibu hawa yang mencerca ayat di dalam Al-Quran. Dikatakan tidak tegas. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa taba'a hawa. Jangan ikuti mereka-mereka yang hatinya sudah kami simpangkan, kata Allah. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan dalam sekian banyak ayat yang lain tentang kejelekan hawa. Kamu cari dalam Al-Quran ayat yang ada kata hawa. Cari di komputer, klik, tulis hawa, klik berapa ayat yang keluar di dalam Mu'jam li Al-Fadhil Quran. Apakah ada yang dipuji? Enggak ada satupun kata hawa yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Semuanya dicerca. Semuanya dalam keadaan madzmum, tercela. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam beberapa ayatnya tentang hawa nafsu. Di antaranya barakallahu fikum ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita baca tadi, ditambah dengan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Daud alaihi salam, yaitu untuk menghukumi manusia dengan hak. Wala tattabi'il hawa. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud alaihi salam, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, hukumilah di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innalladzina yudulluna an sabilillah lahum adabun syadid. Siapa yang menyimpang dari jalan Allah, maka baginya azab yang sangat pedih. Bima nasu yaumil hisab, karena apa yang mereka lupakan dari yaumil hisab. Ikhwan ibn na'azukumullah, ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawatu wal ardu wa man fihinna. Kalau saja dia harus mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, kalau kebenaran ini harus menuruti hawa nafsu mereka, lafasadatil ardu, lafasadatis samawat, akan rusak langit, akan hancur bumi dan semua yang ada di dalamnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaitannya adalah dengan protes-protesnya kaum musyrikin jahiliyah ketika didakwahi dengan dakwah tauhid, didakwahi dengan dakwah sunnah, selalu protes. Kalau memang benar, coba begini. Coba kalau memang benar, coba begitu. Segala macam tuntutan-tuntutan. Apakah semuanya harus dituruti? Tidak. Lawittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau saja kebenaran ini harus ngikut hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, akan hancur semua yang di langit, akan hancur semua yang di bumi, dan akan hancur semua yang ada di dalamnya. Kalau agama ini harus mengikuti selera manusia yang berbeda-beda. Seleranya orang timur berbeda dengan seleranya orang di barat sana. Seleranya orang ujung utara dengan ujung selatan akan berbeda. Seleranya orang yang demikian-demikian akan berbeda-beda. Ikhwan ibnina a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, para a'immah ahlus sunnah juga memerintahkan, mengajak, membimbing agar kita berdakwah dengan ikhlas, jangan terbawa oleh hawa. Di antaranya Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu taala anhuma, ada orang yang berkata kepada Ibnu Abbas, alhamdulillah alladhi ja'ala hawana ala hawakum. Ini sepertinya salah mengungkapkan. Maksudnya bersyukur kalau dia mengikuti para sahabat. Alhamdulillah yang menjadikan kami mengikuti kalian para sahabat. Tetapi bahasanya pakai hawa. Alhamdulillahilladhi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kamu. Ibnu Abbas membantah. Faqala kullu hawan dalalah. Dijawab dengan dua kalimat. Kullu hawan dalalah. Yang namanya hawa nafsu, semuanya sesat. Jadi kita enggak mengikuti hawa nafsunya Abu Bakar wala Umar. Tidak mengikuti hawa nafsunya Muhajirin atau Ansar. Kita tidak mengikuti hawa nafsunya Ibnu Abbas. Kita mengikuti kebenaran yang Allah turunkan pada nabinya, yang dijalankan oleh para sahabat. Begitu. Sehingga ketika orang tadi berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawana hawakum, ditegur. Kullu hawan dalalah. Semua hawa nafsu sesat. Dinukil dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Di halaman yang sama, halaman 130, ada kalimat dari ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ma farihtu bi syai'in ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu hadhihi al-ahwa. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, aku tidak gembira dengan sesuatu apapun di dalam Islam yang lebih daripada kegembiraanku ketika aku selamat dari hawa nafsu tersebut. Hawa nafsu tersebut apa saja? Di zaman Ibnu Umar sudah muncul Khawarij, sudah muncul Syiah Rafidah, dan sudah muncul Qadariyah. Ketika datang dua orang dari Irak kepada Ibnu Umar dalam hadis sahih Muslim, yang satu mengapit dari kanan, satu mengapit dari kirinya, kemudian yang satu berkata, wahai Ibnu Umar, sesungguhnya di negeri kami di Kufah ada orang-orang yang berkata an la qadar wal amru kulluhu unf. Di tempat kami ada yang berkata bahwasanya takdir itu tidak ada dan semua terjadi begitu saja dengan sendirinya. Kata Ibn Umar, awaqad dhahar, apakah sudah muncul? Sampaikan pada mereka, demi Allah yang Ibn Umar bersumpah dengan namanya, mereka tidak akan diterima amalannya walaupun berinfak segunung Uhud emas, hatta yu'mina bil qadar. Enggak akan diterima amalannya sampai mereka beriman kepada takdir walaupun berinfak segunung Uhud emas. Beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan berkata, inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kata Ibn Umar, di masa-masa tersebut tidak ada kegembiraan yang lebih daripada kegembiraanku ketika selamat dari hawa nafsu tersebut. Ikhwan bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hidayah di dalam Islam. Ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Mana yang lebih besar? Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Maksudnya hidayah di dalam Islam, selamat dari kesesatan-kesesatan, selamat dari hawa nafsu-hawa nafsu. Tidak bisa dibandingkan dua-duanya ni'mah azimah. Hidayah tadi, kedua-duanya ni'mah azimah. Sehingga kata Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, ma adri ayyul ghanimai alaiya a'zam. Aku tidak tahu mana pemberian yang lebih besar dari dua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Id akhrajanillah minasyirki ilal Islam, yang pertama ketika Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan ke dalam keimanan, keislaman, itu yang pertama. Dan yang kedua, aw asamani fil islami, ketika Allah menyelamatkan aku dalam Islam dari hawa nafsu tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, dua-duanya azimah. Mengapa? Karena kalau dia masuk dalam Islam, artinya dari kesesatan masuk Islam. Kalau di dalam Islam dia sesat, berarti keluar lagi, kan begitu. Sehingga khawarij dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka-mereka ini kaum khawarij, yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Karena saking ekstrimnya, saking kebablasannya, saking kerasnya, sehingga masuk dalam Islam, keluar lagi dari sisi lain. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Dalam riwayat yang lebih rinci disebutkan, ketika dilihat anak panah tadi yang tajamnya bersih, tidak ada kotoran, tidak ada darah. Dilihat bulu-bulunya bersih, enggak ada kotoran, enggak ada darah. Dilihat batangnya bersih, enggak ada dam wal farath. Bersih, enggak ada darah, enggak ada kotoran. Padahal sudah melewati dam wal farath. Padahal sudah melewati buruan tadi, yang artinya sudah masuk, misalnya kijang buruannya masuk dari sisi kanan kijang tadi, tembus ke sisi kiri, tetapi gak ada bekasnya, gak ada darahnya, gak ada kotorannya, padahal sudah melewati dam wal farad. Berarti hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam dari haula'il ahwa, itu dua-duanya ni'mah azimah. Pertahankanlah hidayah yang menyebabkan kita biiznillahi menjadi orang yang kenal tauhid, kenal sunnah, kenal dakwah salafiyah. Pegang kuat-kuat. Jangan terbawa dengan hawa nafsu. Jangan bergeser niat. Jangan bergeser niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Tawus Ibn Kaisan rahimahullah, ma dhakara al-hawa fil Qur'an illa abahu. Kata Tawus Ibn Kaisan, tidak ada satu kata hawa nafsu di dalam Qur'an kecuali pasti dicerca oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Syabi rahimahullah mengatakan, innama summiyatil ahwa liannaha tahwi bisahibiha finnar. Mengapa hawa nafsu dinamakan hawa? Dari kata hawa yahwi, maknanya tersungkur, sesuatu yang menyungkurkan. Maka dikatakan hawa nafsu sebagai hawa karena menyungkurkan pelakunya ke dalam nar. Demikian kata Syabi rahimahullahu ta'ala. Semua nukilan-nukilan tadi barakallahu fikum di dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Hibatullah Al-Lalikai di halaman 130. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti keikhlasan harus ada pada setiap dai yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, yang berdakwah kepada dakwah salafiyah, mengajak kepada para salafus saleh, hendaknya ikhlas. Jangan ada campur tangan hawa nafsu. Jangan ada ikut campur selera pribadi, keinginan pribadi, kemauan pribadi, ketersinggungan pribadi. Jangan. Dan jangan ada riya, bangga diri, sombong, sehingga dia ketika berbicara hanya ingin meyakinkan hadirin bahwa saya ini berilmu, sehingga kadang-kadang ketinggian dakwahnya, kata-katanya, kalimatnya tinggi, hadirin pada pengong. Ustadz istimewa, kamu paham? Enggak. Ketinggian pelajarannya. Ikhwan fillah azakumullah, janganlah. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya bagaimana supaya kaum muslimin paham. Bagaimana supaya kaum muslimin mengerti tauhid, mengerti pentingnya sunnah, dan mengerti pentingnya untuk kembali kepada pemahaman para sahabat, kepada pemahaman salaf. Itu intinya. Sehingga kalau bukan kelasnya, ya nanti saja, enggak akan paham. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kata para sahabat. Ucapan Ibnu Mas'ud, ucapan sahabat yang lainnya mirip ucapan Ali bin Abi Thalib. Ajak bicara manusia sesuai dengan tingkatan nalar mereka. Supaya apa? Supaya paham. Jangan sebaliknya, karena tingkatannya tidak pas, akhirnya disalahpahami. Kalau disalahpahami, dua-duanya salah. Yang berbicaranya karena terlalu tinggi sehingga mereka tidak paham, yang mendengarkannya juga kenapa enggak tanya, akhirnya tersesat. Barakallahu fikum. Ini bahayanya kalau berbicara terlalu tinggi karena yang diinginkan hanya menunjukkan dirinya. Ikhwan bin a'azakumullah, itu yang namanya ujub binafsihi, bangga diri dengan apa yang dia punya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ketika datang pada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan yang jelas, tiba-tiba mereka membanggakan apa yang mereka punya dari ilmu. Saya mengerti ini, saya mengerti itu, saya alim dalam bidang ini, saya alim dalam bidang itu. وَحَاقَ بِهِمْ, maka pantaslah mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, untuk ditimpa مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ, ditimpa apa yang mereka perolok-olokkan. Mana adab, mana adab, mana katanya akan turun batu dari langit, mana? Diperolok-olok oleh mereka, akhirnya benar-benar ditimpa oleh mereka. Mengapa mereka terhalang dari dakwah? Karena sikap bangga diri, karena sikap sombong, sikap merasa paling hebat, paling tinggi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, idza ra'aita hawan muttaba'a wa syuhhan muta'a wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsik. Kalau engkau melihat hawa nafsu yang diikuti dan engkau melihat kebakhilan yang dituruti dan engkau melihat i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, kamu melihat masing-masing orang merasa bangga dengan ra'yu yang mereka punya, maka 'alaika bi khassati nafsik, maka hendaklah engkau pentingkan dirimu sendiri, selamatkan dirimu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita lebih mementingkan diri kita, jangan berkepanjangan, jangan kalian berdebat panjang lebar, debat kusir, buang waktu, buang tenaga. Mengapa? Ikhwan ibn a'azakumullah, bisa jadi engkau yang berubah. Maknanya barakallahu fikum, ketika kita berdakwah ketemu dengan orang yang begini, kata Nabi, engkau lihat hawan muttaba'a, ini sahibu hawa, diajak bicara, qala Allah, qala Rasul, enggak bisa, pokoknya begini, ini hadis, ya tapi hadisnya terus ditolak, ayat juga demikian, hadis juga demikian, juga syuhan muta'a, kebakhilan yang dituruti, dan masing-masing mereka bangga dengan akal kecerdasan mereka, kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, berbangga dengan pendapatnya sendiri. Mau ngomong apa kita? Ya sudah, tinggalkan saja. Iya kan? Barakallahu fikum. Kalau engkau layani, habis waktumu. Karena sudah tertutup dengan i'jabu bi ra'yihi, bangga diri dengan pikirannya sendiri, dan ditambah lagi sudah sahibu hawa. Tetapi ketika kita tidak tahu, apalagi kita tahu mereka awamun nas, kita nasihati, kita ingatkan, kita nasihati, kita ingatkan. Kalau ternyata begitu, selamatkan dirimu sendiri. Alaika bi khassati nafsik, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, istrimu dan anak-anakmu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ala tara anna alladhi yu'adzim nafsahu bil batil yuridu an yansura kullama qalahu walau kana khata'a. Perhatikan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidakkah kau lihat orang yang membesarkan dirinya, meninggikan dirinya, biasanya orang ini pasti akan membela kebatilannya dan akan membela pendapat sendiri, pendapat pribadinya walaupun salah. Mengapa? Gengsi. Ini yang saya katakan tadi dari awal, yang namanya dakwah harus ada keikhlasan, jangan ada riya, jangan ada ujub binafsihi. Karena kalau sampai kamu mengucapkan satu kata salah, diuji kamu. Apakah mau mengakui kesalahannya besok? Afwan, kemarin saya salah, yang benar begini. Atau justru kamu mencari pembenaran, mencari pembenarannya dari sana, dari sini. Mengapa? Gengsi. Jangan sampai saya jatuh kehormatan saya, jangan sampai saya dilecehkan, jangan sampai saya begini, saya begitu. Jadi saya untuk menyelamatkan saya tadi, maka dia mulai membela kesalahannya, tidak mau berubah, padahal hati kecilnya sesungguhnya iya sih memang salah, tapi enggak, kalau saya ngalah nanti saya, mereka akan bilang apa terhadap saya. Jadi ukurannya barakallahu fikum, kalau tidak ikhlas biasanya na'udzubillah akan membela kesalahannya walaupun salah, walaupun tahu itu salah, karena ingin menjaga kehormatan pribadinya. Padahal kalau orang itu menyatakan dengan jujur, saya salah, saya keliru, saya cabut ucapan saya kemarin karena ada hadis yang sahih, itu justru mulia, justru menjadi terhormat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kamu dan saya yang ilmunya sangat-sangat-sangat di bawah, para ulama, para imam kadang tergelincir, salah, dan diumumkan. Syekh Ubaid al-Jabiri, saya keliru mengatakan begini kemarin, saya cabut ucapan saya, wa astaghfirullah al-azim, wa huwa syekh, alim. Sehingga barakallahu fikum, keikhlasan membawa kejujuran. Tetapi sebaliknya, ketidakikhlasan membawa ujub, bangga diri, membawa kepada riya, kepada kesombongan dan seterusnya. Ikhwan ibnina azzakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga beliau, Syekhul Islam masih berkata, hubbuka syai yu'mi wa yusim. Kecintaanmu pada sesuatu akan menyebabkan engkau buta dan tuli. Wal insanu majbulun ala hubbi nafsi. Sedangkan manusia seringkali lebih mencintai dirinya sendiri. Fahuwa la yara illa mahasinaha. Sehingga dia tidak melihat dirinya kecuali yang baik-baik. Wa mubghid li khasmihi la yura illa masawi'ahu. Sebaliknya, karena bencinya kepada pesaingnya, selalu yang kelihatan yang jelek-jelek. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita tidak membiasakan diri dengan keikhlasan, kalau kita tidak berupaya untuk memurnikan niat, meluruskan niat, biasanya kembali kepada hukum asalnya manusia, bahwa manusia itu zaluman jahula, bahwa manusia itu lebih mementingkan dirinya sehingga melihat dirinya selalu yang baik-baik. Bukankah saya baik? Bukankah saya jujur? Bukankah saya yang baik semuanya? Tidak bisa melihat kejelekannya sendiri kecuali kalau sudah bercermin. Wah, iya ternyata ada corengnya di sini. Siapa cerminnya? Saudaranya. Al-mu'min mir'atu akhihi, kata Nabi. Seorang mu'min itu cermin saudaranya. Tetapi sebaliknya, ngelihat orang lain yang kelihatan yang jelek-jelek. Wah, dia kurang begini, kurang begitu, kurang begini. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka dengan keikhlasan, dia akan menerima gambaran yang ada di cermin, bukan memecahkan cerminnya. Buruk rupa, cermin dipecahkan. Lu salah siapa? Kok cermin yang dipecahkan? Mukamu buruk, maaf. Kenapa cermin yang dipecahkan? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, dia ada kesalahan, diingatkan oleh saudaranya. Ada coreng di wajahnya, diingatkan oleh saudaranya, ya akhi, engkau ada corengnya di wajahmu, hapuslah. Oh, tidak bisa, kamu berani mencerca saya. Loh, itu tolong dihapus, itu coreng di wajah. Kamu menuduh saya, memang kamu ini begini, kamu ini begitu. Nanti lihat, saya balas besok. Saya akan cari kejelekan kamu. Loh, ini orang baik-baik padahal untuk menegur dia agar corengnya cepat dihapus, tetapi justru ditambah dengan coreng yang kedua, ketiga, keempat, akhirnya blepotan. Akhirnya malah semakin terbuka. Nasallahu salamah wal afiyah. Ikhwan bidin azakumullah, orang yang ikhlas akan jujur, orang yang jujur akan mudah menerima nasihat. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah warahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.